Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-babu tsani. Bab yang kedua. Fi tarjihil qira'ati wal qari'i ala ghairihima. Bab yang kedua ini membahas tentang lebih diutamakannya seorang yang ahli terhadap Al-Quran atau seorang qari' daripada selain keduanya. Ini termasuk keutamaan bagi para hamalatul Quran, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Sabata an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam qal. Telah datang dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amr. Beliau radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam suatu kaum atau mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, seorang yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling memahami maknanya. Ini aqra'uhum, yang paling aqra' terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Itu yang paling fasih, yang paling banyak dan paling memahami dan mengerti maknanya. Al-hadis rawahu muslimun. Hadis panjang ini ya. Hanya saja di sini dibawakan potongannya untuk menunjukkan lebih diutamakannya orang yang ahli terhadap Al-Quran daripada yang lainnya. Di antaranya dalam bab pemilihan al-imam atau penunjukan seorang imam. Hadis panjangnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Mengimami suatu kaum atau yang berhak menjadi imam di suatu kaum adalah yang paling ahli terhadap kitabullah. Kalau dalam masalah qiraah sama, maka ditunjuk yang paling mengetahui terhadap sunnah. Dan kalau ternyata juga sama bacaannya, sama ilmunya terhadap sunnah juga sama, maka dipilih yang lebih dahulu hijrah. Dan kalau juga ternyata sama, maka yang dipilih atau yang didahulukan adalah yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Ini keutamaan bagi ahli qiraah atau qari, ahli Al-Quran, didahulukan dalam hal imam di dalam sholat. Kemudian wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qaal, dalil yang lain adalah riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kanal qurra' ashab majlisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa musyawaratahu kuhulan kanu aw syubbana. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah para ahli Al-Quran, para qurra, para qori, mereka itu adalah orang-orang yang hadir di majlisnya Umar dan ahli musyawarah, yaitu yang diajak oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk bermusyawarah, bermajlis, bermusyawarah atau rapat. Ahli syuronya lah. Siapa? Ahli Al-Quran, Al-Qurra. Kuhulan kanu aw syubbanan, baik qurra tersebut adalah yang sudah tua atau yang masih muda, mereka lah ashab majlis Umar, orang-orang yang dipilih oleh Umar untuk bermusyawarah. Ini keutamaan. Karena ahli Al-Quran mereka mengetahui, mengerti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala beserta makna-maknanya dengan pemahaman dan tafsir yang benar. Tua ataupun muda, jika dia adalah qari ahli Al-Quran, maka oleh Umar radhiyallahu taala anhu, diberi kedudukan untuk menjadi anggota musyawarahnya beliau radhiyallahu taala anhu. Hadis rawahul Bukhari dalam kitab sahihnya. Di antara anak muda yang masuk dalam kategori ini, ahli musyawarahnya Umar radhiyallahu taala anhu, adalah siapa? Sahabat perawi hadis ini, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Termasuk dalam ahli musyawarahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Sempat para orang tua yang memiliki anak-anak yang sebaya dengan Umar, yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas, sempat menyampaikan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, ya Umar, kami pun punya anak-anak muda. Kenapa diajak anak muda ini untuk musyawarah? Kami pun punya anak-anak muda yang sebaya. Maka kemudian diajukan pertanyaan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kepada mereka tentang tafsir ayat. Yaitu ayat dalam surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan dari Allah dan juga fatah, kemenangan. Maka engkau akan melihat, dan engkau melihat manusia akan masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, maka di saat itu bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Wastagfir, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Umar mengatakan, apa yang kalian ketahui tentang surat ini? Atau apa makna daripada surat ini atau ayat ini? Maka masing-masing mereka menjawab, yaitu kalau datang nanti pertolongan dari Allah, terus nanti akan ada kemenangan, maka manusia nanti akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Sesuai dengan konteks ayat atau surat tersebut. Masing-masing menjawab dengan jawaban yang serupa seperti itu. Kemudian giliran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sekarang giliranmu ya Abdullah bin Abbas. Apa menurutmu tentang ayat ini? Maka beliau mengatakan, aku tidak mengetahui tentang makna ayat ini kecuali ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun mengatakan, demikian pula saya. saya tidak mengetahui makna tentang surat ini kecuali dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini isyarat ya. Atau surat ini isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fiqih ya. Pemahaman yang jeli dari si pemuda di saat itu ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sahabat Umar radhiyallahu taala anhu memasukkan beliau ke dalam anggota majelis musyawarahnya walaupun masih muda ya. Karena tadi ya, pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah, faqihnya beliau radhiyallahu taala anhuma. Bahkan di zaman beliau ya, beliau termasuk orang nomor dua yang paling faham terhadap kitabullah setelah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abdullah bin Mas'ud termasuk gurunya beliau, gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah meninggalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka a'lamun nas bi kitabillah huwa Abdullah ibn Abbas. Manusia yang paling mengetahui tentang kitabullah adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pada bab yang pertama kemarin sudah disebutkan beberapa keutamaan yang banyak ya, tentang naam keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya dan para pembawanya ya, atau para penghafalnya. Adapun bab yang kedua ini adalah sebagai tambahan faedah tentang keutamaan bagi para qori, para penghafal, para pembawa Al-Quran, para ahli Al-Quran. Bahwasannya di dunia ini mereka didahulukan dalam hal imam. Demikian pula dalam hal tadi. Naam, membahas masalah-masalah yang penting dalam musyawarah dan lain-lain. Umar radhiyallahu ta'ala anhu memilih para qurra, ahli Al-Quran, sebagai anggota majelis musyawarahnya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi 'alayhi man yu'tamadu 'alayhi min al-ulama. Ketahuilah bahwasanya madhhab yang benar, madhhab yang terpilih, yang dipilih oleh para ulama, yang bisa dijadikan sebagai sandaran, itu para ulama yang diakui, adalah anna qira'atal qur'ana au anna qira'atal qur'ani afdalu minat tasbih wa tahlil. Madzhab yang benar ya, yang dipilih oleh para ulama, yang bisa dijadikan rujukan dan sandaran ya, adalah qiraatul Qur'an afdal minat tasbih wa tahlil. Membaca Al-Qur'an itu lebih afdal daripada tasbih dan tahlil. Tasbih itu mengucapkan subhanallah, sedangkan tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Wa ghairihima minal adhkar, bahkan lebih afdal dari zikir-zikir yang selain keduanya, selain tasbih dan tahlil. Waqad tadhaharatil adillatu ala dzalik, dan telah na'am datang dalil-dalil yang banyak tentang hal ini, bahwasanya qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah lebih afdol daripada tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Kenapa demikian? Li'anna khairul kalami kalamullah, karena sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Maka itu pun sebaik-baik yang dibaca. Naam. Atau digunakan untuk berzikir oleh seorang hamba. Yaitu kalamullah. Kemudian bab yang berikutnya, karena bab yang kedua cuma sedikit ya, satu lembar saja, setengah halaman. Bab yang berikutnya, al-babu salis, bab yang ketiga. Fi ikrami ahlil Qur'an wan nahyi an idha'ihim. Bab yang ketiga ini membahas tentang disyariatkannya memuliakan ahlul Quran dan larangan dari menyakiti mereka. Para ahlul Quran. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Dan syiar-syiar Allah banyak. Dan para ahlul Quran, ya, ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang membawa syiar-syiar Allah dan menyebarkan syiar-syiar Allah. Ya. Maka orang yang memuliakan syiar-syiar Allah itu adalah muncul dari ketakwaan hati. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang memuliakan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah hatimu terhadap kaum mukminin, yaitu sayangilah mereka. Kaum mukminin. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa alasan atau kesalahan yang telah mereka kerjakan, ya, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Ya. Orang-orang yang menyakiti dan mengganggu kaum mukminin tanpa kesalahan dari kaum mukminin tersebut, ya, gak bersalah, disakiti, diganggu, maka orang-orang seperti itu telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Wa fil babi hadis Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil babi tsani. Dan dalam bab ini juga telah disebutkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Abdullah bin Abbas yang sudah berlalu pada bab yang kedua. Bisa dijadikan sebagai dalil juga di bab yang ketiga ini. Dua hadis tadi yang kita baca di bab yang kedua. Bahwasannya ahli Al-Quran itu dimuliakan, lebih diutamakan dari yang lainnya. Kemudian dalil yang lain, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsit. Sesungguhnya termasuk pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah memuliakan, atau termasuk sikap memuliakan Allah atau perbuatan memuliakan Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua. Wa hamil Al-Quran, dan juga memuliakan para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Ghairil ghali fihi wal jafi'an, tanpa berlebihan. Nah, dan tanpa menyepelekan. Wa ikrama di sultan al-muqsit. Dan di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan di sultan al-muqsit, pemimpin yang adil. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nawawi mengatakan hadis ini hasan. Namun dikatakan oleh muhaqqiq di sini bahwasannya hadis ini dhaifun, lemah. Karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Kinanah. Abu Kinanah dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar, orang ini atau Abu Kinanah ini beliau majhul, majhul, enggak diketahui apakah thiqah ataukah tidak, nah terpercaya atau tidak, adil atau tidak, tidak diketahui kedudukannya. Dalil yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita atau memerintahkan kami untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Qala Al-Hakim Abu Abdullah fi Ulumil Hadis wa Hadisun Sahih. Berkata Imam Hakim, Abu Abdullah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ulumul Hadis, hadis ini hadis sahih. Posisikanlah manusia pada posisinya masing-masing. Ahli Quran posisikan pada posisinya, yaitu dimuliakan. Dalil yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatl Uhud. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan atau menggabungkan atau menyatukan dua orang dari para syuhada dalam perang Uhud ya, dalam satu lubang. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapakah di antara kedua orang ini yang lebih banyak pengambilannya terhadap Al-Qur'an, yang lebih ahli terhadap Al-Qur'an, yang lebih hafid terhadap Al-Qur'an? Fa idza usyira ila ahadihima, kemudian para sahabat menunjuk kepada salah satu dari keduanya. Qaddamahu fil lahad, maka yang paling ahli terhadap Al-Qur'an ini, yang paling banyak pengambilannya terhadap Al-Qur'an, lebih didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Jadi demikian pula dalam hal penguburan di liang lahat ya, lebih didahulukan yang lebih ahli terhadap Al-Qur'an jika harus terpaksa menyatukan dua orang atau lebih dalam satu lubang. Dalil yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu ala alihi wasallam annallaha azza wa jalla qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man azali waliyan faqad azanani bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh dia menampakkan telah menampakkan permusuhan dan peperangan kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dalam suatu lafaz, barang siapa yang memusuhi waliku ya, faqad azantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Dan termasuk daripada wali-wali Allah adalah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Dan di antara mereka adalah ahlul Quran. Orang-orang yang ahli terhadap Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, karena orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga Allah muliakan para ahlul Quran. Sampai-sampai Allah mengatakan, barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan peperangan terhadapku. Dalil yang lain, wa sabata fis sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sabit dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu ta'ala bi syai'in min dhimmatih. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kalian na'am sedikit pun dari jaminannya. Ini keutamaan juga salat subuh secara berjamaah. Barang siapa yang salat subuh ya, dalam riwayat lain berjamaah ya, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Dijamin dia ya, keselamatannya, keimanannya ya, dan seterusnya. Dan tentunya ahlul Quran ya, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, aqimus shalah, ya. Tunaikanlah salat. Nah. Maka ahlul Quran mereka mengamalkan perintah yang ada dalam Al-Quran, sehingga termasuk juga salat subuh. Nah. Orang yang melaksanakan sholat subuh, ya, fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam jaminan Allah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa anil imamain al-jalilain. Ini kebiasaan Imam Nawawi, ya, ketika membawakan dalil. Nah, beliau mulai dengan ayat. Kemudian habis ayat beliau membawakan apa? Hadis-hadis. Setelah itu membawakan ucapan para ulama. Ini kebiasaan beliau dalam kitab-kitab beliau. Termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, bab dalil dari ayat, dalil dari hadis. Ucapan beliau sedikit sekali. Dan terkadang beliau membawakan ucapan para ulama di dalam Riyadhus Shalihin. Adapun ucapan beliau sendiri sangat sedikit. Setelah beliau membawakan dalil-dalil dari ayat dan hadis, ya, tentang disyariatkannya memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka, ya, kemudian beliau membawakan ucapan para ulama tentang hal ini. Kata beliau, wa anil imamainil jalilain, dan dari dua imam yang mulia, Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Abu Hanifah rahimahullahu taala salah satu imam dari empat imam yang terkenal, yang mazhabnya terbukukan oleh murid-muridnya. Demikian pula Imam Malik, imam yang terkenal, yang mazhabnya juga terbukukan oleh murid-muridnya. Demikian pula Imam Syafi'i, ya, terkenal karena tertulis atau terbukukan mazhab-mazhabnya atau pendapat-pendapatnya oleh murid-muridnya. Demikian pula Imam Ahmad, terbukukan pendapat-pendapatnya oleh murid-muridnya. Sehingga yang paling terkenal dalam masalah mazhab fikih empat imam ini. Kok kenapa Sufyan al-Tsauri enggak terkenal mazhabnya? Siapa lagi? Hah? Para tabi'in, ya. Dan seterusnya, kenapa? Padahal mereka juga rujukan. Tapi kenapa yang terkenal kok cuma empat ini? Nah, di antara alasannya tadi karena bisa jadi para imam-imam yang tidak terkenal mazhabnya tersebut, pendapat-pendapatnya tidak terbukukan oleh murid-muridnya. Adapun empat imam ini terbukukan oleh murid-muridnya, bahkan masing-masing imam ini punya kitab-kitab. Sehingga ini yang lebih terkenal, ya, mazhab yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan semuanya ini adalah imam Ahlus Sunnah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, siapa namanya? Abu Hanifah. Imam besar ini. Hah? Yahya. Nah. Kaif Yahya? Abu Hanifah. Murojaah. Naam. Ma ismu Abi Hanifah? Man yadhkur yarfa' yadah. Ah, enggak ada yang tahu. Nah. Beliau namanya An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Nah, ingat Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullah. Wa Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Kedua orang atau kedua imam ini mengatakan, in lam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Nah, mengomentari tentang dua hadis di atas, kata beliau, kalau para ulama itu bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Ya. Kalau para ulama, dan mereka adalah ahlul Quran ya, para ulama ini ahlul Quran. Kalau para ulama itu bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Ini artinya para ulama itu wali-wali Allah. Ya. Para ahlul Quran, mereka adalah wali-wali Allah. Sehingga mereka mendapatkan pemuliaan yang khusus dari Allah. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Kemudian waqala al-Imam Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, sedikit lagi ya ikhwah. Berkata Ibu al-Imam Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, "I'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatih." Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada kami dan kepada engkau. Naam, terhadap keriduannya. Waja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Dan semoga Allah menjadikan kami termasuk daripada orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan atau sebenar-benar ketakwaan. Kata beliau, i'lam ya akhi anna luhumal ulama masmumatun. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasannya daging para ulama itu masmumatun, beracun. Daging para ulama itu beracun. Ya. Maka jangan coba-coba makan daging ulama. Ya. Beracun. Jangan coba-coba mencela mereka, mencaci dan mencerca mereka. Ya. Tanpa hak. Karena sesungguhnya daging para ulama masmumah, beracun. Wa'adatullahi fi hati astari muntakisihi ma'lumah. Dan kebiasaan Allah membongkar dan menyingkap kedok-kedok orang yang meremehkan para ulama ma'lumah. Ini kita ketahui. Ya. Kebiasaan Allah membongkar dan menyingkap kedok-kedok orang yang meremehkan dan merendahkan para ulama. Allah bongkar ya, kedok-kedok mereka. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi balahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalb. Dan bahwasannya orang yang lancang lisannya ya, mencela para ulama ya, na'am, menyebarkan aib para ulama, maka Allah subhanahu wa taala timpakan kepadanya bala sebelum dia mati. Apa bala yang ditimpakan? Bimautil qalbi, yaitu bala dengan matinya hati. Orang yang lancang terhadap para ulama, Allah berikan bala, ya, musibah dengan matinya hati. Sebelum dia mati, nyawanya, hatinya sudah mati duluan. Nah, jadi seolah-olah dia mayat yang berjalan. Ya, karena mati hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia takut akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Nah, tayyib, selesai dari bab yang ketiga. Naam, dari kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,